الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar al-jihad dan pembahagian harta rampasan perang. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa tatkala kaum muslimin mereka mendapatkan ghanimah dari hasil peperangan melawan orang-orang kafir wal musyrikin, maka dari harta rampasan perang tersebut dikeluarkan 1/5. Di mana 1/5 ini diserahkan kepada al-imam, kepada penguasa, yang kemudian penguasa tersebut membaginya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan sebagiannya ke dalam baitul mal, sebagiannya kepada qul, yakni dari keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Demikian pula anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ini 1/5 dari harta rampasan perang. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa amma baqi sihamil arba'ah, arba'atu akhmasin. Adapun sisanya yaitu 4/5 dari harta rampasan perang atau ghanimah, fatakunu likulli man syahidal waqa'ah. Maka ghanimah tersebut dibagikan kepada siapa saja yang menghadiri tersebut. Siapa saja yang menghadiri peperangan. Minar rijalil balighina. Dari kaum lelaki yang telah mencapai usia balig. Al-ahrar. Dan mereka orang-orang yang merdeka, bukan budak. Al-uqala. Orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang gila. Jadi ini syarat-syarat mereka yang mendapatkan bagian dari ghanimah pada saat pembagian. Dia balik, merdeka, berakal, dan laki-laki. Mimman ista'adda lil-qitali. Dari mereka yang telah bersiap-siap untuk berperang. Sawa'un bashara al-qitala am aw lam yubashir. Sama saja dalam hal ini, apakah dia langsung di medan pertempuran, ikut hadir dalam medan pertempuran, atau tidak secara langsung. Namun dia orang yang siap apa saja diperintahkan kepadanya. Meskipun dia berada di barisan terbelakang, namun dia termasuk yang menghadiri peperangan tersebut. Maka dia berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Qawiyan kana aw dha'ifan. Baik dia orang yang kuat atau orang yang lemah. Kalau dia termasuk dari syarat-syarat ini, laki-laki, baligh, tentunya dia juga seorang muslim, merdeka dan berakal. Maka dia berhak mendapatkan ghanimah. Meskipun dia orang yang lemah. Li qawli Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-ghanimatu liman syahida al-waqa'ah. Berdasarkan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ghanimah harta rampasan perang bagi yang menghadiri pertempuran, yang menghadiri peperangan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menganggap bahwa semestinya dia mendapatkan lebih dari yang lainnya. Mendapatkan lebih dari yang lainnya. Dari orang-orang yang lebih lemah dibandingkan dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum?" Tidaklah kalian diberi pertolongan dan tidaklah kalian mendapatkan rezeki melainkan disebabkan karena adanya orang-orang yang lemah dari kalian. Karena adanya orang-orang yang lemah dari kalian. Hadis ini diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Kata beliau, fa'alamahu sallallahu alaihi wasallam anna siham al-muqatilati sawa. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan bahwa pembagian orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran tersebut sama kondisinya. Sama pembagiannya. Fa in kana al-qawiy yataraja bi fadli syaja'ati fa inna ad-dha'if yatarajjahu bi fadli du'aihi wa ikhlasihi. Meskipun orang yang kuat mereka memiliki kelebihan dari sisi keberaniannya, berani dalam pertempuran menebas leher orang-orang kafir, namun orang yang lemah juga punya kelebihan. Dari sisi apa? Dari sisi doa mereka, keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh jadi kaum muslimin mendapatkan pertolongan karena adanya orang-orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu tidak dibedakan antara yang kuat dengan yang lemah. Siapa saja yang menghadiri peperangan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka dia berhak mendapatkan ghanimah. Wa kaifiyatut taqsim, adapun bagaimana cara pembagian ghanimah tersebut, ayyu'ta ar-rajilu alladhi yuqatilu ala rijlihi sahman wahidan. Bahwa orang yang tidak berkendaraan, orang yang berjalan kaki, itu diberikan dari harta rampasan perang sahman wahidan, satu saham. Jadi dari 4/5 ini ya, berarti kan sisa 4 untuk seseorang yang tidak memiliki kendaraan, yang tidak berkuda, maka dia mendapatkan satu saham. Wa yu'ta al-faris, sedangkan yang berkuda, si penunggang kuda, yakni dia dengan kudanya, alladhi yuqatilu ala farsih, yang berperang dengan kudanya, thalathatu ashum, maka dia mendapatkan 3 saham. 2 saham untuk kudanya, 1 saham untuk dirinya. Jadi seluruhnya 3 bagian. Jadikan 4. 4/5 dari yang sudah dikeluarkan 1/5, dari 4/5 ini dibagi 4. 1 bagian untuk yang tidak menggunakan kendaraan, sedangkan 3 bagi yang menggunakan kendaraan. 2 untuk kudanya dan 1 untuk dirinya. Sahmun lahu wa sahmani li farasih. 1 saham untuknya dan 2 saham untuk kuda yang dikendarainya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasama fi an-nafli. Berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, lil farasi sahmaini wa lir rajili sahma, bagi kuda itu 2 saham, 2 bagian, sedangkan bagi orangnya atau bagi yang tidak menunggang kuda mendapatkan 1 saham. Muttafaqun alaih. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر. Dan sebab Nabi alaihi salat wasallam melakukan hal tersebut dalam peristiwa Khaybar, ja'ala lirrajuli sahman wahidan walil farisi thalathata ashum. Bahwa Nabi alaihi salat wasallam menetapkan bagi yang tidak menunggang kuda, bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu saham, dan bagi yang menunggang kuda mendapatkan tiga saham. Satu saham untuk penunggangnya dan dua saham untuk kudanya. Wa dzalika li anna ghina al-farisi wa naf'ahu akthar min ghina ar-rajul. Sebab yang demikian karena kebutuhan orang yang menunggang kuda dan manfaatnya itu lebih besar. Lebih besar daripada kebutuhan seorang yang tidak memakai kendaraan, yang tidak berkuda. Oleh karena itu diberikan lebih. Ini yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hal pembagian harta rampasan perang. Wa amman nisa'u wal 'abidu wasibyan idza hadaru al waq'ah. Adapun para wanita, budak-budak, bukan orang-orang yang merdeka, demikian pula anak-anak yang belum mencapai usia balig, idza hadaru al waq'ah, apabila mereka menghadiri peperangan, fasahihu annahu yurbahu lahum, maka yang sahih bagi mereka mendapatkan ar-radh. Yang dimaksud ar-radh yaitu diberikan tanpa ada kadar tertentu, tanpa ada kadar tertentu, namun imam atau penguasa yang menetapkan diberikan sekian sekian. Berbeda dengan orang yang ikut serta dalam peperangan dengan syarat-syarat yang disebutkan. Bagi yang tidak berkendaraan satu, bagi yang berkuda satu untuk penunggangnya dan dua untuk kendaraannya. Jadi sudah ditetapkan sahamnya. Tapi untuk wanita, budak, demikian pula anak-anak, demikian pula orang gila, demikian pula orang-orang kafir yang mungkin turut membantu kaum muslimin, mereka tidak mendapatkan saham, namun yang diberikan kepada mereka adalah ar-radh, ya, pemberian yang tidak sebanyak mereka yang ikut serta dalam pertempuran. Ya, ini yang dimaksud ar-radhu. Wa la yuqasamu lahum, dan tidak mendapatkan pembagian bagi mereka. Jadi hanya pemberian yang diserahkan kepada mereka. Liqaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma liman sa'alahu innaka katabta tas'aluni 'anil mar'ah wal 'abd yahduran al maghdam hal yuqassamu lahum shay. Berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bagi seorang yang bertanya kepada beliau, sesungguhnya engkau menulis kepadaku, bertanya kepadaku tentang wanita dan tentang budak yang menghadiri pembagian harta rampasan perang, apakah dibagikan untuk mereka? Wa innahu laisa lahum syai' illa ay yuhdaya. Kata Ibn Abbas bahwa mereka tidak mendapatkan pembagian kecuali yuhdaya ay yu'taya. Mereka diberi pemberian. Pemberian yang tidak ada ketentuannya, namun diserahkan kepada imam melihat kemaslahatan untuk mereka. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, wa ammal mamluku fa kana yuhdha. Adapun al mamluk yakni budak, adapun al mamluk yaitu budak, maka mereka yuhdha, yuhdha yaitu yu'ta, mereka hanya diberikan pemberian dan tidak ada saham bagi mereka. Wal hasil dari sini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, harta rampasan perang, harta rampasan perang secara umum terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Dibagikan kepada dua jenis. Yang pertama yang hadir, yang kedua yang gaib. Yang hadir maksudnya yang ikut serta dalam peperangan. Yang gaib yang tidak mengikuti peperangan. Yang dimaksud yang gaib di sini adalah ahlul khumus. Ahlul khumus yang mendapatkan seperlima yang telah kita sebutkan, yaitu Baitul Mal, kemudian keturunan Rasul, Ahlul Bait, kemudian anak-anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Ini yang meskipun mereka tidak hadir, mereka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembagiannya. Telah ditetapkan pembagiannya. Ini yang gaib. Yang kedua yang hadir, yaitu yang ikut serta dalam peperangan atau yang menghadiri peperangan tersebut. Nah, yang menghadiri peperangan ini juga terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang berhak mendapatkan hak. Hak tertentu. Tidak boleh yang lain ikut serta dalam hak tersebut. Yaitu seorang yang membunuh langsung orang kafir. Seseorang membunuh langsung orang kafir. Siapa yang membunuh langsung seorang yang kafir, membunuhnya dan dia bersendiri di situ, maka dia berhak mendapatkan apa saja yang dimiliki dari orang kafir tersebut. Dari pakaian perangnya, dari senjatanya misalnya, atau apa saja. Ya, dengan syarat dia harus memiliki bukti bahwa dia benar-benar yang membunuh orang kafir tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabu." Barang siapa yang membunuh seorang yang kafir dalam peperangan, ya, dan dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya, maka dia berhak mendapatkan salab. Salabuhu. Yang dimaksud salabuhu yaitu apa yang dimiliki dari orang kafir yang dibunuhnya tersebut. Dari senjata, dari sepatu, harta rampasan, yang ada pada dia. Ya. Mungkin dia memakai baju anti peluru misalnya. Itu berhak dia mendapatkannya. Karena dia yang membunuhnya secara langsung. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, harta yang ikut serta. Bagi siapa saja yang menghadiri peperangan tersebut, mereka berhak mendapatkan pembagian. Nah, mereka yang hadir dalam peperangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang memiliki saham muqaddar, yang telah ditetapkan ukurannya, berapa kadar yang dia dapatkan. Ya, yaitu yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bagi yang tidak berkendaraan mendapatkan satu saham, bagi yang berkendaraan memakai unta atau yang semisalnya, maka dia mendapatkan 3 saham. Ini yang memiliki saham yang jelas. Yang kedua, yang tidak memiliki saham yang jelas, yang tidak memiliki pembagian tetap. Nah, mereka ini yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, mereka mendapatkan ar-radkhu. Ar-radkhu, pemberian. Yaitu pemberian dari imam. Mereka ini dari anak-anak, orang gila, wanita, budak. Demikian pula kalau ada orang kafir, orang musyrik, ya, misalnya dari kalangan ahlu zimmah, yang mereka ingin ikut serta berperang melawan musuh-musuh Islam, maka mereka ini tidak mendapatkan saham khusus, namun yang diberikan kepada mereka adalah ar-radkh, yaitu pemberian yang dikembalikan kepada imam-imam yang berijtihad, penguasa yang berijtihad untuk memberikan jumlah tertentu kepada mereka ini. Ini masyaallah rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.